Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Kita masih di bab tentang adab talib, adab al-muta'allim fi nafsihi. Ada 10 poin yang harus dimiliki, yang harus diperhatikan oleh seorang thalibul ilmi terkait dengan pribadinya. Dan dia, yang pertama itu dia harus membersihkan hatinya, dan ini yang paling sulit. Dan untuk mengikhlaskan niat itu perkara yang sangat sangat sulit. Dan seterusnya sampai pada yang terakhir sekarang di bab yang ketiga ini, al-ashir ayyatrukal ishrah, meninggalkan pergaulan, mengasingkan diri, uzlah untuk belajar, masuk asrama, di camp, apalagi. Fa inna tarkaha min ahammi ma yambaghi li talibil ilmi wa la siyama li ghairil jins. Menjauhi pergaulan itu termasuk perkara yang sangat penting bagi seorang talibul ilmi, lebih-lebih kalau tidak sejenis, bukan sesama thalabatul ilmi, bukan sesama orang yang mencintai ilmu. Walaupun dipanggil ustadz misalnya, tapi tidak mencintai ilmu, tidak punya semangat untuk belajar thalabul ilmi, istifadah. Juga misalnya sesama santri, ada santri yang tidak punya himmah untuk belajar, ya sekedar pokoknya tampil nampang di sini, di pondok, di mana sajalah, terdaftar dia yang penting. Nanti pun kalau misalnya selesai dapat surat keterangan pernah belajar di Ma'had Darussalaf tahun sekian sekian. Apalagi kalau yang perempuan buat nikah penting gitu. Ya, itu bukan sekedar itu. Ya, angka ruginya. Nah, ini dianjurkan oleh beliau untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuh. Terlalu banyak main dan kurang mikirnya. Ya, alhamdulillah di sini juga kita semangat-semangat. Tapi kelihatannya berimbang ya. Imbang ya mainnya. Itulah, belum apa-apa itu senyum-senyum sendiri buat majelis swasta dia. Ya, sakilah. Ya. Tahu tuh, la'ab itu gelar untuk ini, itu di Damaj itu jelek loh. Dipanggil la'ab itu jelek. Bukan suatu yang artinya pujian. Tanya itu sama hadarim-hadarim ini. Anak dipanggil la'ab. La'ab ente. Antum la'ab ini. Antumnya, ya la'ab. Jadi dipanggil seperti itu. Itu sudah, aduh, untuk sekelas tolabah jelek sekali. Ya, panggilannya itu. Ya, la'ab. Nah, memang kadang ada umur yang 11 tahun atau 12 tahun. itu sudah nyerah abinya, bolak balik dimarah, dikurung di hari gimana, akhirnya diserahkan ke Syekh Mukbil. Ya Syekh, la'ab ya Syekh, hadal walad. Tidak mau belajar, tidak begini. Masya Allah, pakaiannya rapi, pakai imamah. Datang, panggil sama Syekh. Benar, benar. Iya Syekh, tidak mau belajar, tidak mau begini. Ta'al. Di meja Syekh, mana ayana aso? Mana tongkat? Panggil tongkat susar jari. Panggil. Letak di atas meja. Mana dia? Jalan dia. Ya, seribuan orang. Jalan dia. Jaduk. Habis itu, suruh keluar. Syekh Mukbil. Ya. Ya. Memang artinya marah beliau bukan karena pribadi beliau. Kasihan sama abahnya, abah walidnya. Sudah sebesar ini kok masih malas belajar, enggak ada semangat. Jadi jangan kira kalau misalnya ustaz yang marahin bukan karena dendam sama ustaz, bukan dendam, karena bukan kalian merendahkan dah. Tapi karena jengkel, karena kalian mendurhakai orang tua kalian. Tanyakan sama Ustaz Ahmad atau yang lainnya. Ustaz paling enggak suka anak-anak ustaz itu melawan sama orang tua, mauminya. Sehingga kalau misalnya sering dimarahi mereka karena itu. Nah, kalian seperti ini diamanahkan untuk ini belajar seperti ini, kalian sia-siakan. Kalau enggak disabar-sabar. Ya, ada aja laporannya begini, begini, begini. Kadang naik, ya Allah subhanallah. Tapi juga ingat, aduh. Nah, jangan sampai ya. Karena itu sudah di awal sudah kita sebutkan. Kalian itu akil, uqala. Ya. Orang yang akil itu yakfihi al-isyarat. Cukup isyarat. Ya. Sehingga dengan isyarat itu saja, kisah kalian mungkin yang ingat, kisah yang masyhur. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Gubernur daerah mana? Amr ibn al-As. Gubernur mana? Mesir. Punya anak. Namanya anak pembesar, anak gubernur. Balapan atau apa, balapan kuda atau apa. Dengan badui, menang baduinya. Marah dia. Ya, saya anak, misalnya anak gubernur, kamu kok berani-beraninya menang dari saya? Cambuk baduinya tadi. Enggak terima, wong saya menang jujur-jujuran kok, kok saya dimarah. Lah, datang ke Madinah, lapor. Sebulan perjalanan loh dari Mesir ke Madinah. Sampai di Madinah, mana Amirul Mukminin? Kenapa? Saya dibeginikan sama putra gubernur Anda. Begini-gini. Akhirnya apa? Diambil tulang. Seret dengan pedang, bawa pulang. Sampai di Mesir menggigil Amrul Ibn As. Melihat tulang dengan pedang itu tadi, gores pedang. Kalau enggak bisa dengan anu, pedang yang meluruskan kamu. Isyarat. Ya. Ya. Umar memang ketat dengan gubernurnya. Dengan orang-orang yang ditunjuk beliau untuk memimpin di sebuah tempat. Kalian diutus, dijadikan, diangkat jadi pejabat bukan untuk menindas, memperbudak manusia. Mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu mereka. Untuk membimbing, untuk menuntun, mengajari. Nah, makanya beliau paling keras. Datang Abu Hurairah. Dari mana dapat harta ini? Ini dari saya berjualan. Ya memang benar. Umar mengatakan, karena kamu gubernur, orang jadi bikin ngasih fasilitas, catat semua. Akhirnya ya jujur memang jelas mau dikembalikan, enggak mau, nanti punggung saya kena lagi. Nah, itu ya. Nah, para thalabah punya, artinya punya himmah, bangkitkan semangatnya untuk belajar. Antum baca sirahnya para imam, apalagi yang dekat dengan kita sekarang, Syekh Rabi Hafizahullah sudah tua sepuh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ubaid, ya, sudah pada tua, Syekh Salih bin Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sudah para sepuh. Dan ilmu ini bukan milik orang Arab. Sampai kan Rasulullah mengatakan, seandainya ilmu ini, iman itu di bintang Suraya akan dicapai oleh orang-orang ini. Siapa yang ditunjuk oleh beliau? Salman Al-Farisi, Ajam. Dan kita boleh bangga, yang Allah jadikan penjaga bagi din ini, termasuk diantaranya orang Ajam. Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Ajam, Jabalul Huffaz. Ya, punya himmah. Nah, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki himmah untuk belajar, punya tekad dia untuk menyelesaikan Al-Quran dengan cepat, mungkin, kemudian punya himmah untuk enggak cuma sekadar hafal teksnya, hafal lafadznya, gimana caranya supaya bisa faham. Baik, wa khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu, lebih-lebih dengan orang yang banyak mainnya, kurang mikirnya, malas untuk belajar murojaah. Fa inna tiba'a sarraqah, tabiat itu sarraqah, tanpa disadari bergaul dengan orang seperti itu, tabiat kita itu mencuri, meniru yang orang punya, terimbas. Bahkan disebutkan i'da'ul jalis lil jalis la bil mujalasah, laisa bil mujalasah bal lid bin nawar. Menularnya teman duduk dengan teman duduk yang lain itu bukan hanya dengan mujalasah, duduk bersama, tapi dengan memandang itu sudah bisa orang itu ketular, terkagum, wah, baru lihat penampilan. Nah, ini sering kalau kita lihat dahulu, apalagi misal ya, banyak beberapa aimah yang zaman dahulu itu terkecoh dengan penampilan ahlul bidah. Ahlul bidah dahulu masya Allah, halus-halus, santun, zuhudnya luar biasa. Tapi masa Rasul Qadariyah misalnya, Rasul bahkan berani mengaku nabi, bukan orang-orang sembarangan, ahli-ahli ibadah. Terpukau orang awam melihat, masya Allah, saud akhirnya, ya. Nah, kenapa? Tabiat itu seraka, dia maling, dia mencuri. Bergaul dengan orang seperti ini, melihat kemudian tanpa kita sadari kita meniru dia. Kok jadi suka? Nah, terbawa. Wa afatul isyrah dhaya'ul umri bi ghairi faedah, dan penyakit pergaulan itu membuat umur tersia-sia tanpa faedah, tidak ada arti, waktu lewat. Ya kalau ya, kalau cuma sekedar kumpul ngobrol, karena yang akan muncul apa? Qil wa qal. Kalau sering-sering, makanya salah satu diantara penyebab hati itu mati kasratul mukhalatah. Nanti di dalam bab yang terakhir, bab ada besukna al-madaris, itu termasuk yang dicela untuk terlalu sering, apalagi untuk para penghuni sebuah ma'had, sebuah madrasah, penting untuk diketahui. Nah, wadahabul mal wal irdi ingkana li ghairi ahlin, bisa membuat hilang, habis harta dan hilang kehormatan kalau bergaul itu bukan dengan ahlinya. Wadahabud din ingkanat li ghairi ahli, begitu juga bisa membuat agama itu hilang, bablas, kalau bukan dengan orang yang layak untuk kita bergaul dengannya. Ada yang kata Ibnu Qayyim, ada membagi empat orang yang kita itu bergaul dengan mereka. Ada yang dia mereka itu bergaul itu, kita bergaul itu, dia itu seperti racun tanpa kita sadari. Nah, kita keracunan. Atau ada yang memang dia, ya sebagaimana kata Rasulullah, seperti misik. Nah, ya, ini seterusnya. Tapi yang jelas, terlalu berlebihan, setiap saat kumpul, setiap saat bergurau, setiap saat duduk bersama, itu menyebabkan hati itu mati. Nah, walladhi yanbaghi li talibil ilmi, dan yang seharusnya bagi seorang talibil ilmi, alla yukhalit illa man yufiduhu, Jangan dia bergaul kecuali dengan orang yang memberinya faedah. Dalam hal ini faedah ilmu, minimal nasihat, minimal dia mendapatkan faedah apa? Akhlak dari orang tersebut, dari temannya. Nah, membuat dia apa? Terpancing untuk semangat, kok dia bisa ya? Apalagi kalau misalnya orang itu yang apa namanya biasa dengan harga, punya istilahnya harga diri tinggi, muru'ah, punya gengsi. Walaupun dia mungkin tidak merendahkan orang ya, ini penyakit memang. Dia tidak merendahkan orang, cuma dia merasa apa namanya enggak merasa tinggi dari orang lain. Cuma ketika dia apa namanya melihat orang bisa seperti ini, kenapa aku enggak bisa? Gitu loh. Paham ya? Dia bisa kok aku enggak bisa. Nah, dalam hal misalnya murojaah, misal menghafal. Karena sama-sama makan nasi, sama-sama satu nampan, dia satu halaman bisa, aku kok enggak bisa. Ini yang punya harga diri, gengsi, kok dia bisa ya. Nah. Lalu, nah ini yang tadi juga tabiat itu serakah, maling, dia mencuri, dia berusaha tuh meniru. Beri faedah pada dia. Itu, nah kalau dia punya apa, punya harga diri, dia juga artinya bukan sombong, sehingga dia masih mau. Gimana sih, kamu kok bisa? Makan kita sama, kamu bisa ngapal satu halaman, kok saya enggak bisa? Dia cari faedah. Au yastafidu minhu, atau dia bisa ngambil faedah dari orang tersebut. Kama ruya anin Nabi SAW, ugdu aliman au muta'aliman wala takun thalif fatahlik. Tapi hadisnya lemah. Pergilah, jadilah kamu sebagai orang yang alim atau orang yang belajar atau dan jangan jadi yang ketiga. Manusia itu kata Ali bin Abi Thalib ada tiga tipe. Alimur Rabbani, al-muta'alim fi sabilin najah, wal hamj atba'u kulli na'iq. Manusia itu ada tiga golongan, alim Rabbani, kemudian talibul ilmi fi sabilin najah, talibul ilmi yang sukses, dia betul-betul punya kemauan untuk dia belajar, dan alhamj, rakyat jelata, orang enggak tahu, enggak punya, enggak, bukan alim, bukan juga muta'alim, yang cuma ngikutin kemana suara memanggil, sana ikut ke sana, sana ikut ke sana. Nah, jangan jadi yang ketiga. Ngekor saja menjadi mukallid. Apa katanya? Jangan imma'ah. Imma'ah itu ya pokoknya in kana shadi in kana yani shaban wa ana ma'ahu. Pokoknya saya ngikut aja. Dia benar, saya benar. Dia salah, saya nyebur sama-sama salah. Enggak boleh imma'ah. Nah, makanya beragama itu kita bukan, nanti diajarkan juga di sini, belajar itu nanti bukan mencari orang yang terkenal. Ya, terkenal. Ya. Tapi memang orang yang memang wara', berilmu. Ya. Bukan cuma pandai bicara juga. Nah, ya, takwa, itu yang dicari. Untuk apa kita ngambil faedah akhlaknya, perilakunya. Baik. Qala fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yadhi'u umrahu ma'ah wala yufiduhu wala yastafidu minhu wala yu'inuhu 'ala ma huwa bisadadih falyatalattaf fi qat'i isyratihi fi awwalil amri qabla tamakkuniha. Kalau sudah mulai masuk seperti di sini sekarang, misal nasallallahu salamun alafiyah, ya mau enggak mau dia ternyata berhadapan dengan macam-macam ajnas, bergaul dia, dan tapi dia tahu orang-orang seperti ini modelnya membuat umurnya sia-sia, enggak memberinya faedah, dan dia enggak bisa ngambil faedah. Teman-temannya kamahada misal, mudah-mudahan enggak ya. Nah, tapi kalau sudah seperti itu enggak bisa membantu dia untuk belajar, menghadapi bagaimana dia belajar untuk menghafal misalnya, falnya talatof, maka dengan cara yang sangat halus dia harus berusaha memutus hubungan. dengan cara yang halus. Ah, teman kayak gini enggak bisa mendukung bantu saya untuk belajar, enggak bisa membantu saya untuk menghafal, enggak bisa mendorong saya untuk bisa ini apa punya semangat untuk beramal. Mendingan udahlah. Nah, tapi dengan cara yang yatalattaf. Dengan cara yang halus, enggak bisa ini. Nah, ya, pelan-pelan. Nah, ya. Para salaf kita ya, yang berani. Ya. Enggak mau ya sudah ditinggal. Nah, Abdullah bin Abbas di usia-usia muda seperti kalian juga belajar. Nah, ayo kita belajar sana. Itu masih ada para sahabat. Aduh, ngapain Ibnu Abbas? Masih banyak sahabat Rasulullah. Kamu kok capek-capek mencari ilmu? Ngapain? Masih banyak, kita tinggal tanya. Ditinggal oleh Abdullah, beliau cari majelis. Nah, akhirnya beliau jadi ulama. Baru tahu sahabat ini. Oh iya, lebih berakal dia daripada saya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam usianya masih belum lagi 10 tahun. Bawa alwah. Ayo diseret-seret oleh temannya. Ngapain? Main kita. Ngapain kamu belajar terus? Ayo main. Nangis. Sampai datang, kenapa kamu kok nangis? Aku mau belajar, diajak main sama mereka. Kalau kita senang sekali, ya. Mumpung belajar itu juga kan enggak monoton dan terus sampai selesai. Sama seperti membangun rumah. Bangun rumah itu enggak langsung jadi, plek atap langsung ya jadi. Ada jedanya enggak? Tanya sama mami-aminya. Kita aja nih rumahnya untuk asrama yang apa ini untuk ada waktu jeda liburnya. Begitu juga ilmu itu, ada waktunya. Nah, yang kemarin-kemarin itu meresap. Nah, ya. Yang membuat jenuh dihilangkan, balik lagi semangat lagi. Itu gunanya kemarin dalam tanazzuh. Nah, ya, tanazzuh itu betul-betul membersihkan kotoran-kotoran yang menempel, yang bikin mampet sehingga enggak punya semangat untuk belajar itu dibuang. Qala, nah, dia harus memutusnya di awal sebelum semakin kokoh pertemanan itu. Fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatuha. Karena kalau sudah semakin kuat itu sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Kasihan eman. Wah, enggak punya teman nanti. Wa minal jari ala asinatil fuqaha ad-daf'u ashal minar raf'in. Dan yang biasa dalam lisannya para fuqaha sama dengan para tabib juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu maknanya sama. Ad-daf'u ashal minar raf'in. Mencegah itu lebih baik atau lebih mudah daripada mengobati. Fa in ihtaja. Nah, kalaupun dia memang butuh ilaman yashabuhu untuk dia temani, untuk dia bergaul dengannya, falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyan. Dia hendaknya cari teman yang saleh, yang beragama, takwa, wara, zaki, cerdas, suci. Kathir al khair, banyak kebaikannya. Qalil al syar, sedikit kejelekannya. Hasan al mudarah, bagus cara dia bergaul. Mudarah ini dia pandai mengambil hati, tapi enggak menjatuhkan diri sendiri. Ini mudarah. Kalau mudahana dia ngambil hati, dia sendiri hancur. Nah, itu bedanya dengan mudahana. Kalau ini mudahana tuh menjilat. Nah, jelek. Ya, kalau mudarah dia ngambil hati, cuma tidak meruntuhkan muruahnya. Itu mudarah. Dan ini seperti yang telah lalu dan bahkan disebutkan dalam hilyatul talibul ilmi, dilarang talibul ilmi untuk punya sifat mudarah. Mudarah saja dilarang, apalagi mudahana ngambil hati. Lihat-lihatnya, jangan la tuhabi, jangan berpihak, jangan cenderung kepada sebagian. Lurus insaf, itu talibul ilmi. Talibul ilmi. Nah, qalil al mumarah, kurang jidalnya, kurang debatnya, kurang ngeyelnya, bantahnya. Inna siya dzakara, kalau kamu dia lupa nanti temannya itu yang mengingatkan. Wa in dzakara aana, kalau dia ingat dibantu oleh temannya, disemangati. Nah, ayo. Wa in ihtaja wasahu, kalau dia butuh disantuninya, dibantu. ayolah berbagi. Nah, saya punya ini. Nah, temannya kekurangan. Enggak usah minta, kamu kenapa enggak punya ini, habis ini. Mau SPP kurang atau apa? Udah, kamu enggak usah, nanti tak bilang apa namanya, aku masih punya simpanan lebih. Nah, misal seperti itu. Wa in dajara sabar, kalau dia jenuh disabar-sabarkan oleh temannya. Kenapa? Udah, aku enggak bisa lagi belajar nih. Pengin pergi aja, pengin pulang. Apa cari maisyah terus nanti kawin, nikah. Nah, temannya ada yang mengingatkan. Nah, ya. Ada enggak yang seperti ini? Sudah ada. Masya Allah kalau sudah ada. Wa mimma yurwa an Ali bin Abi Thalib. Ada yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, fala tashab akhal jahli. Jangan bergaul dengan teman yang bodoh. Wa iyyaka wa iyyah, hati-hati kamu, jauhi dia. Fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu. Betapa banyak orang jahil menghancurkan orang yang berakal, orang yang cerdik ketika dia bergaul dengannya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Seseorang dikiaskan dengan temannya ketika dia berjalan bersamanya. Wali ba'dihim, sebagian lagi mengatakan inna akhaka sidqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak. Sungguh, ya kalau mau jadi teman, cari teman yang jujur itu yang bersama kamu selalu, yaitu orang yang membiarkan dirinya binasa demi kamu manfaat, mendapatkan manfaat. Biarlah demi temannya dia bela temannya. Dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat loh ya. Ini bukan dalam urusan dunia, nanti temannya salah dibelanya. Itu bukan. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan la'anallahu man awa muhdithan aw awa muhdathan. Jadi jangan ta'awun alal ismi wal udwan. Ada teman yang salah, diingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, kucilkan. Tidak juga berubah, laporkan. Itu baru tanda cinta sama dia. Dia teman kita, dia saudara kita. Sebagaimana kita tidak ingin dia dapat cedera atau diusir atau dikena hukum, kita pun juga punya keinginan, ya, keinginan seperti itu. Enggak ingin kita dihukum, dia juga enggak boleh dihukum. Bantu dia, jangan bantu setan untuk menjerumuskan dia. Nah, itu hakikat saudara. Ini kalau misalnya temannya, ya, kalau misalnya dia dilaporkan dia salah, itu bukan karena dia benci, ya, jangan salah artikan. Tapi justru karena apa? Ya, ingin temannya tetap sama dia. Gitu. Nah, kalau misalnya dibiarkan, akhirnya ketahuan, diusir, pisah kan? Iya. Nah, harus seperti itu kita. Ya, nah, dimulai. Nah, yang punya bolo, punya geng, ya biasa kan itu, ya, namanya orang hidup kadang-kadang dia al arwah junudun mujannada, ya. Seklop yang cocok sama dia. Punya geng, punya teman, ada dua, ada tiga. Yang penting kalau bisa diluruskan. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita yang kecil-kecil itu masyaallah akrab gini. Kita berdoa ya Allah sampai besar, sampai tualah mereka di atas al-haq bersama. Ya, subhanallah. Nikmat sekali. Ya. Sampai mati sudah ubanan itu masih punya kenangan, ya, dulu berantem bersama, tapi ya masyaallah jujurnya mereka, ya, kalau mereka berkelahi sekarang besok. Ya. Kita doakan mereka untuk tetap di atas al-haq bersahabat sampai matinya. Ya. Qala wa man idza raibu zamanin sada'at shattat shamla nafsihi liyajma'ak. Nah, ini juga, ini teman yang perlu untuk kita cari, kita pilih. Uang mungkin bisa, banyak kita bisa mencari, tapi teman yang seperti ini langka. Belum tentu dalam 101 juta kita dapat. Ya. Dia menghancurkan dirinya untuk mengumpulkan supaya kamu terkumpul, artinya supaya kamu utuh, supaya kamu bisa terbantu. Nah, ini teman. Ya. Nah, dalam hadis Rasulullah juga mengingatkan, la ta'kul ta'amak illa la tusahib illa mu'min. Jangan kamu pergauli kecuali orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amak illa taqi. Jangan kamu makan makananmu, jangan dimakan makananmu kecuali oleh orang yang takwa. Anjuran pergaulan, jadi teman yang baik. Itu bab tentang yang pasal yang pertama, adab seorang talib, ini yang harus dia miliki ada dirinya. Sekarang kita pasal yang kedua, adabnya ma'asyaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi. Adabnya bersama gurunya, anutannya, dan kewajiban dia yang harus dia penuhi karena besarnya hak kehormatan gurunya tadi. Ada 13 jenis. Al-awwal annahu yambagi lit-thalibi an yuqaddima an-nadhar. Dia dahulukan an-nadhar, melihat, meneliti, bertanya tentang siapa sih ustadznya. Apalagi kalau sekarang alhamdulillah dah ya, di mana-mana sudah terkenal ya. Nah, tapi nanti dia diingatkan oleh beliau, jangan belajar sama yang terkenal. Terus yang enggak terkenal enggak mau belajar. Artinya dia punya ilmu tapi enggak terkenal. Nah, beda kalau misalnya dia enggak terkenal, ternyata memang ya memang ya, artinya orang ini ya istilahnya kita apa ya di karbit atau apa gitu loh. Ya, bukan artinya dia apa namanya orang yang misalnya apa tasadur misalnya. Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu. Ada yang memang dia dan menjadi belajar ya apa namanya betul-betul punya faedah, dapat faedah, ya bisa mengamalkannya. Nah, orang-orang yang layak untuk dijadikan apa namanya ikutan. Nah, ya, ini ustaz-ustaz kita ya alhamdulillah mereka belajarnya sejak awal ya. Nah, dakwah salafiyah berkembang, mereka juga duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, yang ikhwan-ikhwan yang sebaya juga masya Allah ya punya semangat ya. Ada yang mereka yang berhasil ya, ada yang mereka betul-betul tamakun dengan ilmunya, teramalkan, kemudian bisa juga menyampaikan ya, jadi perpanjangan nasihat untuk berdakwah. Nah, ini yang perlu kita, bukan ilmu ya, bukan untuk kita saja. Nah, ini para juga ini, terutama ini para syabab ini. Yang enak anak sindir para sahabat, kalau enggak kena ya sudah, apa boleh buat. Ya. Wallahu hasibuhum ya. Orang-orang antum lihat orang-orang yang sudah syaibah ya, artinya berubah, kemudian punya semangat dan juga punya kemampuan untuk menyampaikan, itu layak untuk ditiru. Sama seperti antum juga sekarang ini baru belajar, dia juga dulu baru belajar. Nah, kemana dikejar ustadznya? Taib qala wa yastakhirallaha fi man ya'khudul ilma anhu. Dia istikharah, doa kepada Allah supaya dipilihkan tentang orang yang diman dengan siapa dia ngambil ilmu. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Dan dia bisa dengan orang tersebut mendapatkan ya, meniru akhlaknya yang baik dan adab yang santun darinya. Waliyakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaknya yang dia cari itu yang betul-betul sempurnalah keahliannya. Memang tamakun, betul-betul nampak dia belajar, tahu kita dia belajar. Nah, watahaqqaqat syafaqatuhu. Jelas rasa sayangnya itu besar kepada talabahnya. Wa zaharat mu'ru'atuhu wa 'urifat iffatuhu. Jelas tampak muru'ahnya, wibawanya, kemudian dikenal iffahnya, keterjagaannya, jaga kehormatan diri. Wasnaharat siyanatuhu, ini juga maksudnya sama. Nah, yang terkenal dia menjaga dirinya ketat. Nah, entah itu dari urusan-urusan yang haram ya. Nah, yang makruh. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Dan termasuk orang-orang yang memiliki cara mengajar yang baik dan cara memahamkan yang bagus. Wala yarghabu at-thalib fi ziyadati al-ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin aw adami khuluqin jamil. Janganlah talabah itu punya ini pengin menambah ilmu dengan orang-orang yang seperti ini. Tahu dia berita orang ini kurang wara'nya, kurang agamanya, akhlaknya tidak ada. Jangan kasih belajar ke situ, jangan belajar ke dia. Jangan dipanggil untuk belajar, ngajar seperti itu. Nah. Ya. Nah. Fa'an ba'di salafi hadzal ilmu dinun. Dari Muhammad bin Sirin mengatakan ini, ilmu ini agama. Falnuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dari mana kamu ambil agamamu. Nah, dinakum, Itu bukan cuma ilmu, tapi juga ibadah. Dia meniru ibadah gurunya, dia meniru akhlak gurunya, muamalah gurunya. Bahkan sekedar dia tidak dapat teori. Belajar fikih, ngajar fikih misalnya, tapi cara sholatnya pun enggak jelas, enggak bisa. Enggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, ini bahaya. Akhlak juga begitu, ngajarkan akhlak tapi enggak beradab. Ngajarkan manhaj tapi enggak punya manhaj. Akidah apalagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita dapat guru yang seperti itu. Waliyahdar minat taqayyud bil masyhurin. Nah, hati-hati jangan mengikatkan diri dengan orang-orang yang terkenal. Wah, enggak mau belajar kalau dengan yang enggak terkenal. Hati-hati, orang itu kalau terkenal itu maksudnya memang jadi terkenal, sudah terkenal. Ternyata. Hah? Bahaya kalau memang cuma ini cari terkenalnya. Dan hati-hati juga makanya. Ya. Nah, kita semua juga gitu. Antum juga para talabah kemudian hari. Luruskan niat. Ya. Allah berikan memang. Ingat dalam ayat, dalam hadis itu, famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa mankanat hijratuhu lidunya yusibuha, wa maratin yankifuha, fahijratuhu ilama hajara ilaihi. Isyarat di situ, dapat dia apa yang dia tuju dengan hijrahnya tadi. Mencari apa? Cari dunia dan cari perempuan. Dapat. Tapi dari Allah dia tidak dapat. Antum mau jadi apa? Belajar, mengajar, jadi terkenal, bisa diundang ke sana kemari, berfatwa di sana sini. Tapi ketika niat itu saja, seiring perjalanan waktu Allah buka, terbongkar. Nah, sudah berulang dari sejak zaman Uthman bin Affan, Imam Hasan Al Basri. Siapa yang menyimpan kejelekan dalam hatinya akan terbongkar melalui raut wajahnya dan celoteh lisannya. Terbuka. Sepandai-pandainya dia menyimpan pasti. Nah. Dapat. Niatnya itu dia dapatkan. Masyhur, terkenal. Tapi ketika bukan karena Allah, Allah buka. Itulah namanya fitnah dan gelap. Nah, tidak akan bisa sadar kecuali orang-orang memiliki takwa. Nah, makanya Allah ingatkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Waliyadhar minat taqayyud bil masyhurin wa tarkil akhdhi anil khamilin, dan tidak mau mengambil ilmu dari yang tidak terkenal. Dan betapa banyak dahulu ulama-ulama kita itu, ketika mereka punya ilmu, mereka sibuk beribadah, menekuni mihrab mereka, menekuni tempat di rumah mereka. Sampai orang enggak tahu kalau dia punya ilmu. Ketika umat sudah kehilangan ulama untuk ngajari mereka ibadah, akhlak yang baik, mereka cari. Nah, dan ketika mereka dicari, dikejar ulama-ulama ini yang seperti ini, mereka justru melarikan diri. Harab. Nah, ini para ulama kita. Lari mereka, takut. Sementara banyak orang yang pinginnya tampil, menunjukkan inilah saya. Kadang-kadang punya ini fatwanya pun sembarangan. Ya. Nah, itu yang kita bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.